Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah melewati di antara sebab untuk seseorang bisa meraih ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita bawakan satu ayat yang menyebutkan tentang pentingnya bertakwa dan juga manfaat dari bertakwa ketika seseorang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berikutnya, di antara sebab yang lainnya yang bisa membantu seseorang di dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah al-muthabarah wal istimrar ala talabil ilmi, yaitu seseorang bersabar, gigih dan terus-menerus di dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dia istimrar, terus-menerus di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mencurahkan kesungguh-sungguhannya untuk mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia menjaga ilmu tersebut, bersabar di dalam perjuangan dia menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan musabarah dan juga istimrar itu adalah merupakan perkara yang penting yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu di dalam dia menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mereka telah menyebutkan bagaimana bentuk istimrarnya mereka, istimrarnya para pendahulu mereka, dan juga muthabarahnya mereka di dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara apa yang dikisahkan oleh para ulama tentang musabarah dan juga istimrar, gigih terus berusaha untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah kisah seorang imam ahli nahwi, yaitu Imam Kisai, di mana awal kalinya beliau mempelajari ilmu nahwu, beliau mengalami kesusahan dan bisa dikatakan beliau hampir putus asa di dalam menimba ilmu nahwu tersebut. Akan tetapi di suatu hari beliau melihat seekor namlah, seekor semut yang sedang membawa makanan untuk dinaikkan melewati tembok. Maka dikarenakan makanan yang besar sementara badan dari semut tersebut ini kecil, makanan yang ingin dibawa tersebut ini sering terjatuh. Akan tetapi semut tersebut berusaha untuk mengangkatnya, membawa makanan tersebut, gigih berjuang untuk bisa mengangkat makanan tersebut sampai ke sarangnya, sampai tempat yang diinginkannya. Dan setiap kali jatuh diangkat kembali sampai berhasil. Maka dari situ al-imam Kisai, Al-Kisai, beliau mengambil pelajaran dari seekor semut tersebut. Beliau pun yang tadinya merasa putus asa, akhirnya bangkit kembali semangatnya, gigih berjuang, mencurahkan segala kemampuan yang dimilikinya untuk mempelajari ilmu nahwu tersebut. Sampai beliau pun menjadi seorang imam dalam ilmu nahwu. Dan juga kisah-kisah yang lainnya yang bisa antum membaca bagaimana perjuangan mereka, musabarahnya mereka, istimrarnya mereka di dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sampai dikisahkan oleh para ulama, karena semangatnya beliau menimba ilmu, beliau pernah mendatangi salah satu sahabat yang lain untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan beliau rela untuk tidur di hadapan pintu rumah sahabat tersebut dikarenakan tuan rumahnya ini sedang istirahat siang. Maka beliau pun berbantal dengan ridanya menunggu sampai tuan rumahnya ini keluar dari rumahnya. Dan beliau terus menunggu sampai keluar tuan rumahnya sehingga beliau pun dikatakan oleh tuannya, tuan rumahnya tersebut, ya bena ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ja'a bika? Wahai putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menyebabkan engkau datang ke sini? Tidakkah engkau mengutus seseorang sehingga aku akan mendatangi engkau? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau hanya menyatakan kepada sahabat yang mulia tersebut, ana ahaqqun an atiyaka. Saya lebih berhak untuk mendatangi engkau. Maka beliau pun bertanya kepada sahabat yang mulia tersebut tentang hadis yang sampai kepada Abdullah bin Abbas pernah diriwayatkan oleh sahabat yang didatangi oleh beliau radhiyallahu anhuma. Hal ini menunjukkan bahwasanya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau benar-benar berjuang untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus sehingga pernah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ditanya, bima adraktal ilma, dengan apa engkau bisa mendapatkan ilmu? Kan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau memiliki ilmu yang luas dikenal oleh para sahabat yang lainnya. Maka beliau menjawab, bilisanin saul wa qalbin aqul wa badanin ghairi maul. Kata beliau radhiyallahu anhuma, saya mendapatkan ilmu bilisanin saul, itu dengan lisan yang terus-menerus bertanya. Bertanya kepada para sahabat yang lainnya. Beliau menimba ilmu kepada para sahabat-sahabat yang lain dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalbin aqul, dan juga qalbu yang aqul, yang berakal, yang mudah untuk memahami. Diusahakan untuk memahami apa yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa badanin ghairi maul, dan juga badan yang tidak malas, terus-menerus berjuang untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah, yang menunjukkan kepada kita gigihnya beliau, bersabarnya beliau, istimrarnya beliau di dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama, sebab yang berikutnya adalah al-hifdzu, yaitu seseorang menjaga ilmu tersebut. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di dalam menjaga ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, kata beliau rahimahullah, فَيَجِبُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ الْحِرْسُ عَلَى الْمُذَاكَرَةِ وَضَبْطِ مَا تَعَلَّمَهُ. Maka wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk semangat di dalam mudhakarah, yaitu berusaha untuk muraja'ah mudhakarah, mengingat-ingat apa yang sudah dia pelajari, mengulang-ulang apa yang sudah dia pelajari. وَضَبْتِ مَا تَعَلَّمَهُ, dan juga dia mendabat, menguatkan, mengokohkan apa yang sudah dia pelajari tersebut. Dari ilmu-ilmu yang sudah dia pelajari. Baik ilmu akidahnya, ilmu nahwunya, sorafnya, dan juga tafsirnya, serta ilmu-ilmu yang lainnya. Dia melakukan mudhakarah dan mengokohkan apa yang sudah dia pelajari tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullah, usaha yang dia lakukan di dalam mudhakarah dan juga mengokohkan apa yang sudah dia pelajari, kata beliau rahimahullah, untuk menjaga ilmu tersebut, imma bihifdhihi fi sadrihi. Yang pertama adalah dengan cara bihifdhihi fi sadrihi, yaitu dengan seseorang menghafal apa yang sudah dia pelajari tersebut, fi sadrihi, yaitu dihafal, memang benar-benar hafal, fi sadrihi, dabtu sadr, dia menghafalnya benar-benar hafal apa yang sudah dia pelajari. Jadi hafalkan ilmu-ilmu yang sudah dia pelajari, diulang-ulang sampai benar-benar terhafalkan. Dhabtu sadr, tanpa melihat kitab. Dan ini adalah merupakan salah satu penjagaan terhadap ilmu, yaitu seseorang dengan menghafalkannya. Dan tentunya di dalam menghafal ilmu-ilmu yang semacam ini, seseorang ini diberikan kemampuan yang berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, au kitabatihi, ataukah dengan cara yang kedua yaitu menulis di dalam menjaga ilmu yang sudah dia pelajari, ataukah yang sedang dia pelajari alat dengan menulis ilmu tersebut. Kalau dia tidak mampu untuk menghafalkannya, maka dengan cara menulisnya. Sehingga dengan tulisan-tulisan yang dia tulis, dia akan bisa melakukan mudzakarah. Dia bisa mengokohkan apa yang sudah dia pelajari dengan melihat catatan dari apa yang sudah dia tulis dalam buku-bukunya. Sehingga dua cara ini yang disebutkan oleh para ulama untuk menjaga ilmu yang sudah dia pelajari. Imma menghafalkannya ataukah dengan menulisnya. Dikarenakan kata beliau, fa innal insana urdatun linnisyan. Karena yang namanya manusia itu sangat berpotensi untuk lupa, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Seseorang manusia itu sering dihinggapi rasa lupa. Mungkin dia baru menghafal, kemudian dia lupa beberapa hari yang berikutnya. Ataukah kalau dia menulis, kalau tidak melihat kepada catatannya, dia juga lupa. Namun dengan dia menulis, kemudian melihat kembali catatannya, dia akan teringat kembali. Sehingga di sini, rahimahullahu ta'ala, seseorang dianjurkan sekali untuk menjaga ilmu yang dia pelajari tersebut, imma dengan menghafalkannya, sampai dhabtu sadr, ataukah dengan menulisnya. Seperti mungkin yang sudah kita dengar bersama pada taklim yang sebelumnya, sampai seorang penyair menyatakan apa? Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu adalah bagaikan said, yaitu binatang buruan. Ilmu adalah binatang buruan. Seseorang jauh dari negerinya ataukah dari kotanya datang untuk menghadiri majalisul ilm, berburu ilmu, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sementara kitabah, tulisan itu adalah merupakan qaiduhu, itu alat untuk mengikatnya. Alat untuk mengikat binatang buruannya itu ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata penyair, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Maka ikatlah binatang buruanmu dengan tali yang sangat kuat. Diikat, yaitu mungkin dengan menghafalkannya karena ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ataukah dengan mencatatnya, dan buku catatannya ini pun disimpan rapi. Jangan sampai rusak, terbakar ataukah terkena air sehingga rusak nanti tulisan-tulisannya. Dijaga supaya dia bisa memurojaahnya untuk mengokohkan ilmu yang sudah dia pelajari. Faminal hamaqati antasida ghazalatan watatrukuha bainal khalaiqi taliqatan. Karena termasuk dari perbuatan dungu, kata penyair tersebut, adalah engkau berburu ghazalah, seekor kijang, kemudian kau tinggalkan begitu saja di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah khalayak ramai, talikotan, dalam keadaan tidak terikat. Sudah dapat binatang buruan, kemudian dilepas kembali. Dibiarkan tidak diikat, sehingga binatang tersebut, itu pun akan lari meninggalkan dirinya. Sehingga ini mengingatkan kepada kita semuanya, untuk menjaga ilmu. Mungkin dengan menghafalkannya, ataukah dengan mencatatnya. Apalagi mungkin kalau kita tidak mampu menghafalnya, maka tentu yang harus kita tempuh adalah dengan mencatatnya. Itu, mencatatnya. Karena mungkin kita semuanya ataukah kebanyakannya usia-usia kita berbeda tentunya dengan orang-orang yang masih muda. Ini biasa dikenal dengan itu penuntut ilmu yang tulen, katanya ya. Hah? Kalau mentu kelalen tapi. Ya. Maka penting untuk apa? Menulis. Menulis kitab, menulis ilmu-ilmu yang dia pelajari. Yang diharapkan dengan menulis apa yang dia pelajari, nanti dia akan murajaah, mengingat-ingat kembali apa yang sudah dia pelajari. Kemudian dikatakan oleh beliau juga, di antara penjagaan ilmu, di antara jalan untuk menjaga ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang ini adalah penting juga, adalah dengan seseorang mengamalkan ilmu tersebut. Mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari. Karena dengan dia mengamalkan, dia akan teringat betul ilmu yang dia pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang ihtadaw, yang mereka mengambil petunjuk, yaitu mengamalkan ilmu tersebut, mengambil petunjuk, zadahum huda. Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan untuk mereka hudan, yaitu petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambahkan bagi mereka petunjuk, yaitu ketika mereka mengamalkan ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, di antara sebab yang bisa membantu seseorang untuk mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah mulazamatul ulama. Yaitu dengan seseorang bermulazamah kepada para ulama, bermajelis dengan para ulama, itu mulazamah kepada mereka, menimba ilmu di hadapan mereka, di sisi mereka. Meskipun yang namanya ilmu ini tidak mesti didapat dengan seseorang bermulazamah kepada para ulama, bisa juga dengan mentala'ah kitab-kitab mereka, membaca kitab-kitab mereka, namun tentu jalan yang paling cepat untuk seseorang bisa mendapatkan ilmu dengan cepat adalah bermulazamah kepada para ulama, kepada para ahlul ilm, untuk mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mereka akan menjelaskan apa yang sedang dia pelajari dari kitab-kitab yang ada, baik Al-Qur'an ataupun sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah kitab-kitab para ulama pendahulu mereka. Tentunya belajar kepada para ulama, kepada ahlul ilm yang mereka memiliki keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala, memiliki akidah yang lurus, manhaj yang lurus, dan juga yang lainnya. Ini beberapa sebab-sebab yang mungkin bisa kita baca pada kesempatan kali ini, di antara sebab-sebab yang bisa membantu seseorang untuk mendapatkan ilmu. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.